Salamu ala Rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allahu ayyakum, saudaraku seiman seakidah, pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Tak pernah bosan dan senantiasa lisan kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah telah limpahkan kepada kita semuanya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, diberikan kita taufik dan hidayah pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk mengerjakannya dan diberikan istiqomah pula. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwatul Islam, pada kesempatan pagi hari ini berbahagia sekali kami dapat hadir ke tengah layar kaca Anda bersama Ustaz Abu Yala Kurnedi LC. Alhamdulillah Ustaz telah hadir bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Ahlus Sunnah memperingatkan dari mengada-ada dalam agama. Dan untuk ikhwatul Islam yang ingin bertanya silahkan, kami tunggu di sesi kedua nanti dengan menghubungi kami via telepon di 0218236543. Untuk pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kita akan segera menyimak penjelasan dari Ustaz. Warasat kami persilakan pada tapadul maskurat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, dan selawat dan begitu juga salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang kaidah yang besar yang tadi disebutkan oleh Akhuna Ari, yakni annahum yuhadziruna min al-ibtida'i fid din wa min al-qawli 'ala Allah bi ghairi ilm. Ahlus Sunnah wal Jamaah memperingatkan manusia atau kaum muslimin dari melakukan bid'ah dalam urusan agama, mengada-ada dalam urusan agama, dan dari berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ini penting sekali untuk kita perhatikan, karena murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada kaum sebelum kita di antaranya sebabnya adalah hal ini. Penulis menurunkan sebuah ayat Allah dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-77, ayat yang ke-27. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma qaffayna 'ala atharihim bi rusulina." وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. Artinya, kemudian kami iringkan di belakang mereka rasul-rasul kami, dan kami iringkan pula Isa putra Maryam, dan kami memberikan kepadanya Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang, dan mereka mengada-adakan rohbaniyah. Mereka mengada-adakan rohbaniyah. Apa yang dimaksud dengan rohbaniyah? Artinya tidak beristri dan tidak bersuami dan mengurung diri dalam biara. Allah berfirman, padahal kami tidak mewajibkan kepada mereka, mereka sendirilah yang mengada-adakannya, untuk mencari keriduan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka kami berikan pahala kepada orang-orang yang beriman dari mereka. Dan ayat ini Allah Subhanahu wa taala tutup dengan firman-Nya, wa katsirum minhum fasiqun. Banyak dari mereka fasik. Ayat yang mulia ini Syekhul Islam berkata tentangnya. Beliau berkata, "Wa laysa fi dhalika madhun lirrahbaniyyati wala liman badala dinal masih." Dalam ayat ini tidak ada pujian terhadap rohbaniyah, dan tidak ada pujian kepada orang-orang yang telah merubah agama Al-Masih. Al-Masih di sini artinya Isa bin Maryam. Wa innama fihi madhun liman ittaba'ahu. Pujian yang ada adalah kepada orang yang mengikuti Al-Masih, yani Isa, dengan baik. Di mana kata beliau, bima ja'alallahu fi qulubihim min ar-rahmati war-ra'fah. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam hati mereka rasa kasih sayang dan rasa santun. Allah berfirman, waj'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah. Dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya ra'fa, yakni rasa santun dan rahmat, kasih sayang. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman di ayat ini, surat Al-Hadid ayat 27 ini, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Maksudnya adalah wabtada'u, mereka mengada-adakan perkara baru berupa adanya rohbaniyah yang tidak kami wajibkan kepada mereka. Apa yang dimaksud dengan rohbaniyah? Tadi sudah saya sebutkan, rohbaniyah tidak beristri, tidak bersuami, mengurung diri di biara. Dan ini bukan agamanya Al-Masih. Hal ini atau perbuatan ini mereka sendiri yang mengada-adakan, bukan turun dari Allah Subhanahu wa taala, bukan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di sini, wa rahbaniyatan ibtada'uha, mereka membuat, mengada-ada berupa rahbaniyah, kerahiban yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ma katabnaha 'alaihim, yang tidak kami wajibkan atas mereka. Kemudian beliau berkata, walam wa hadhihi ar-rahbaniyyatu lam yashra'ha Allah wa lam yaj'alha mashru'atan lahum. Rahbaniyah ini tidak Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk mereka, dan tidak Allah jadikan disyariatkan untuk mereka. Jadi ini hanya mengada-ada. Ya. Bal nafa ja'alahu anha, كما نفى ذلك عما ابتدعه المشركون. Tetapi malah justru Allah Subhanahu wa taala menafikan. Menafikan apa yang mereka lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menafikan apa yang dilakukan dari mengada-ada, ya, dari bid'ahnya kaum musyrikin. Dari bid'ahnya kaum musyrikin. Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 103. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. Artinya, Allah sekali-kali tidak mensyariatkan kepada mereka, kepada kaum musyrikin, tidak mensyariatkan bahirah. Apa itu bahirah? Bahirah adalah unta betina, ya, yang beranak 5 kali. Kemudian anaknya yang 5 ini misalkan jantan. Nah, orang-orang musyrikin ketika melihat ini, mereka bikin syariat. Unta betina yang sudah melahirkan anak, ya, yang beranak, ya, 5 kali, dan yang 5 adalah jantan. Lalu unta betina tersebut dibelah telinganya. Habis itu mereka mensyariatkan, ya, bahwa unta ini tidak boleh ditunggangi dan tidak boleh diambil air susunya. Ya. Padahal tidak ada aturannya dari Allah. Mereka sendiri yang ngada-ngada. Ma ja'alallahu min bahira. Allah tidak mensyariatkan untuk mereka bahirah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan saibah. Apa itu saibah? Saibah itu unta yang dibiarkan kemana dia pergi. Ya. Karena sebab nazar. Karena sebab suatu nazar. Misalkan orang Arab dulu, ya, apabila mereka ingin melakukan sebuah perkara yang apa sajalah, ya, atau perkara besar, atau dia mau safar, dia mau bepergian, dia bilang kalau seandainya safarnya berhasil, pulang selamat, ya, apa yang diinginkan dari tujuannya tercapai, maka dia bernazar, ya, menjadikan ontaknya dibiarkan bebas kemana saja dan tidak diutak-atik. Ini namanya disebut saibah. Ini pun tidak disyariatkan oleh Allah untuk mereka. Mereka sendiri yang membuat syariat ini. Mengada-ada. Dan ini dalam agama Islam namanya bid'ah. Dalam agama Islam namanya bid'ah. Wala wasilatin. Dan Allah tidak mensyariatkan kepada mereka wasilah. Ya. Apa itu wasilah? Wasilah adalah domba yang melahirkan anak kembar. Ya. Satunya jantan. Nah, anak jantannya ini diperuntukkan khusus untuk berhala. Diperuntukkan khusus untuk berhala mereka. Dipersembahkan untuk berhala. Ini namanya wasilah. Ya. Dan Allah tidak syariatkan ini untuk mereka. Kemudian juga Allah tidak syariatkan untuk mereka yang namanya ham. Ya. Yang namanya ham. Ham itu apa? Ya. Ham itu adalah unta jantan yang sudah membuntingi unta betina 10 kali. Setelah itu unta ini dibiarkan begitu saja, tidak diganggu gugat lagi, tidak boleh. Ya. Nah, ini semua mereka yang ngada-ngada. Orang-orang itu, orang-orang musyrikin mempersempit diri mereka sendiri. Ya. Mengada-ada, bukan syariat Allah. Tapi mereka dengan akal atau hawa nafsu mereka atau pikiran mereka, dengan rasa mereka, bikin syariat sendiri. Allah berfirman tentang apa yang mereka perbuat itu dengan firman-Nya, "Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham." Allah sama sekali, ya, Allah sekali-kali tidak mensyariatkan untuk mereka, orang-orang musyrik, apa yang mereka perbuat dari syariat bahirah, sa'ibah, wasilah, dan ham. Kemudian Allah berfirman, وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْكِلُونَ. Akan tetapi, orang-orang kafir itu, mereka mengada-ada kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْكِلُونَ. Dan kebanyakan mereka tidak berakal. Dan kebanyakan mereka tidak berakal. Ya. Jadi, ini dalil yang disebutkan tentang tercelanya al-ibtida' fid din. Ya, mengada-ada dalam urusan agama. Artinya, kita tidak boleh mengada-ada dalam urusan agama, alias berbuat bid'ah. Tidak boleh. Karena agama itu diserahkan urusannya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul untuk menjelaskan agamanya. Ya, yang wajib diikuti oleh manusia, ya. Dan terus sampai beliau berkata, ya, saya loncat beberapa kalimat. Beliau berkata, "Farrahbaniyatu ibtada'uha lam yashra'ha Allah." Rahbaniyah yang mereka ada-adakan, ya, itu tidak disyariatkan oleh Allah. Allah berfirman, ya, setelah itu kemudian Allah berfirman, thumma qal illa ibtigha'a ridwanillah. Ini namanya istisna munqati', pengecualian yang terpisah, yang terpotong, ya. Artinya Allah tidak mewajibkan bagi mereka kecuali, ya, hal yang mendatangkan ridwanullah. Kalau mereka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah, ya, bukan dengan melakukan perkara yang tidak disyariatkan. Ini makna yang benar dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hadid ayat 27. Ini dalil yang disebutkan oleh penulis bahwa melakukan perkara yang baru, mengada-ada dalam agama, bid'ah dalam agama, ya, ini tidak boleh, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan bagaimana kaum sebelum kita dari orang Nasara, ya, mengikut Nabi Isa yang menyimpang, ya. Mereka mengada-ada perbuatan baru yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sebutkan perbuatan baru adalah ruhbaniyah. Ruhbaniyah, ruhbaniyah yang dimaksud adalah tidak beristri, tidak bersuami, terus ngurung diri di biara. Tidak ada keterangan atau tidak Allah wajibkan atas mereka. Juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin, dari mereka mengada-ada, ya, perbuatan yang tidak disyariatkan untuk mereka. Mereka mengada-ada sendiri dan ini menyusahkan mereka sendiri. Ya, di mana mereka mensyariatkan untuk diri mereka bahirah, wasilah, ya, bahirah, sa'ibah, wasilah dan ham. Tadi yang sudah kita jelaskan dan sudah disebutkan. Nah, setelah itu penulis membawakan sebuah hadis, ya. Beliau berkata, wasabata fi as-sahihain. Telah sabit dalam sahihain, maksudnya dalam Bukhari dan Muslim. Anna nafaran min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada, ya, beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya. Hadis ini hadis Anas, di mana ada tiga sahabat mendatangi istri atau rumah dari rumahnya istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ahaduhum, salah satu di antara mereka berkata, ama ana fa asumu la uftir. Aku akan berpuasa terus dan tidak berbuka. Aku berpuasa terus dan tidak berbuka. Wa qala akhar, yang lain berkata, amma ana fa aqumu la anam. Adapun saya akan salat terus, yakni salat malam terus, tidak tidur. Dan yang lain berkata, amma ana fala atazawwajun nisa. Adapun aku tidak akan menikahi wanita. Ya. Mereka berkata demikian, ya, dari sahabat Rasul, ya, karena ingin betul-betul punya kekhususan ibadah, ya, konsentrasi dalam ibadah, tidak terganggu, dan ingin mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, yang satu mau puasa terus, nggak buka-buka. Yang satunya lagi mau sholat malam terus, tidak tidur-tidur. Yang satunya lagi mau sibuk khusus ibadah, gak mau nikah. Karena kalau nikah, kita tahu sendiri, nanti punya istri, nanti punya anak-anak, nanti ada kerjaan yang harus diselesaikan, ya, ada harus cari nafkah dan seterusnya, sibuk dengan urusan keluarga. Tak mau. Maunya apa? Maunya khusus ibadah. Dekatkan diri pada Allah. Kalau secara zahir, maksudnya secara, ya, sepintas, apa yang mereka katakan, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, sesuatu yang top. Tetapi tidak semua yang baik, tidak semua yang bagus, tidak semua yang dikatakan oleh manusia top itu baik menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sebelumnya di sini dikatakan ada yang lain yang berkata, saya tidak mau makan daging, ya, amma ana fala akulul lahm, saya tidak makan daging. Nah, Rasulullah SAW ketika mendengar ada yang berkata seperti itu dari kalangan sahabat, Rasul tidak mendiamkan, karena ini menyimpang. Ya, walaupun sepintas kelihatannya bagus, tapi tidak bagus. Rasulullah SAW berkata, ya, berkhutbah, ya ma balu rijalin yakulu ahaduhum kada wa kada. Ya. Ma balu rijalin yakulu ahaduhum kada wa kada. Ya. Bagaimana dengan beberapa orang yang salah satu mereka berkata demikian dan demikian, kata Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Rasul berkata, lakinni asumu wa uftir. Akan tetapi aku berpuasa dan berbuka. Kemudian Rasul berkata, wa akumu wa anam. Aku sholat malam, tetapi aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita. Wa akul lahma, dan aku makan daging. Kemudian Rasulullah SAW berkata, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam riwayat yang lain beliau berkata, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ya, dari hadis Anas. Di lafaz yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, sebelumnya Rasul berkata, inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Ketahuilah bahwa aku adalah orang yang paling takut kepada kalian, yang paling takut kepada Allah daripada kalian, dan yang paling bertakwa daripada kalian. Rasul ingin ngasih tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling takut dan paling bertakwa. Tidak ada manusia, ya, yang melebihi takutnya Rasul dan takwanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasul menyampaikan itu agar tahu nih, yang paling takut, yang paling takwa punya sunnahnya seperti ini, ya. Sunnahnya tidak berlebihan, ya. Nah, diluruskan yang salahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tertutup pintu mengada-ada dalam urusan agama. Semuanya diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sahih Bukhari dinyatakan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan qa'iman fi syamsi. Ada seseorang yang berdiri di terik matahari di siang hari bolong, ya. Faqal, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadza?" Siapa ini? Ya. Qalu, mereka menjawab, "Hadza Abu Israil." Ini adalah Abu Israil. Nadara ay yakuma fi syamsi wa la yastadhil wa la yatakallam wa yasum. Dia bernazar berdiri di terik matahari, tidak dinaungi, tidak bicara dan berpuasa. Lihat nazarnya, nazarnya Abu Israil, berdiri di siang hari di terik matahari, tidak ada naungan, tidak ngomong dan berpuasa. Sepintas bagus, ya, mendekatkan diri pada Allah. Tapi apakah betul sesuai dengan syariat Islam? Jawabannya tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui hal itu, Rasul berkata, "Muruhu falyajlis wal yastadhil wal yatakallam wal yutimma shaumahu." Perintahkan dia agar dia duduk, agar dia bernaung di bawah naungan, tidak berada di terik matahari, dan agar dia berbicara, ngomong, jangan membisu, dan agar dia menyempurnakan puasanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, di hadis yang mulia ini kita mendapatkan informasi, pelajaran, faedah yang sangat besar. Apakah itu? Sangat jelas di sini, ya, bahwa ketika ada yang mengada-ada melakukan hal yang bid'ah dalam urusan agama, ya, yang tidak sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam tolak. Rasul luruskan seperti Abu Israil di sini. Dari sini kita tidak boleh mengada-ada dalam urusan agama. Ngarang-ngarang tuh tidak boleh. Ya, ngarang-ngarang urusan agama, mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari Rasul kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, enggak boleh ngarang-ngarang. Ya. Ada orang yang berkata, ya, enggak apa-apa kita ngarang-ngarang, yang penting baik misalkan. Ya, kan seperti Bilal saja, setelah wudu salat dua rakaat tuh, kemudian Rasul ketika mengetahui disetujui sama Rasul dan sebagiannya, kan gitu, dalil-dalil yang lain. Nah, berarti boleh kita mengadakan sesuatu ajaran atau amalan, ya, walaupun tidak dicontoh sama Rasul, kan, yang penting baik. Dijawab dengan hadis ini, Abu Israil menurut pikiran beliau berdiri di atas terik matahari baik, enggak ngomong baik, ya. Kemudian sebagian sahabat tadi yang sholat malam terus, ya, tidak tidur-tidur, puasa terus, tidak buka-buka, tiap hari puasa terus, ya. Kemudian tidak nikah sama wanita, nah, ini kan kata Rasul tidak bagus. Kemudian ada lagi satu lagi, tidak mau makan daging, enggak mau makan daging. Ini enggak bagus, ya. Walaupun sepintas kelihatannya adalah sesuatu yang wah, sesuatu yang baik. Kemudian telah sabit dalam Sahih Muslim, Nabi yang kita cintai sallallahu alaihi wasallam pernah berkata dalam khutbahnya, khairul kalami kalamullah. Sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Setiap bid'ah itu sesat. Nah. Kemudian Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam berkata kepada Abu Burdah atau Nam bin Niyar ketika beliau menyembelih hewan kurban sebelum salat. Rasul katakan syatuka syatu lahmin. Syatuka syatu lahmin. Yani kambingmu kambing daging, artinya bukan kambing untuk kurban, ya. Di sini dikeluarkan oleh Syaikhan Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Al-Barra, ya, artinya tidak sesuai dengan syariat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengetahui bahwa syariat itu ada aturannya. Tidak boleh kita ngarang-ngarang sendiri atau dengan hawa nafsu, dengan pikiran kita, ya. Di sini Abu Burdah bin Niyar sebelum sholat Id, dia sembelih tuh hewannya. Ya. Padahal syarat menyembelih hewan kurban adalah ba'da sholatil Id, setelah sholat Id. Oleh karena itu, tidak boleh kita berkata, ah saya mau menyembelih hewan kurban qobla Id misalkan. Nah itu tidak boleh. Atau ah saya mau menyembelih hewan kurban di tanggal 14 Zulqa'dah. Ini pun tidak diterima. Kan ada waktunya. Menyembelih hewan kurban itu dari tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah pas terbenam matahari. Itu batasannya. Ya. 10, 11, 12, 13, 4 hari. Kapanpun dilakukan, apakah siang atau malam, boleh. Tapi setelah sholat Id. Ya, adapun sebelum sholat Id tidak diterima kurbannya, hanya sekedar syatu lahmin. Atau misalkan di tanggal 14 ini tidak sesuai dengan syariat. Nah, sudah ada syariat. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW berkata, khairul kalam kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru. Karena kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Baik. Ingin saya ingatkan sebuah pelajaran yang ingin saya kasih tahu, bahwa pernyataan Rasul setiap bid'ah itu sesat. Setiap bid'ah itu sesat. Ini penjelasan bahwa perkara yang baru itu tidak berada dalam hidayah. Dan orang yang menyampaikannya bukan sedang menyesat-nyesatkan manusia, bukan. Ya, sedang menyampaikan ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Sama seperti orang yang menyampaikan gini. Orang menyampaikan fawailu lil musallin alladzina an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Misalkan ada orang yang menyampaikan ayat Allah, celakalah orang yang salat. Misalkan ya. Yang salatnya sahun, yang ria, kan bukan sedang mengatakan bahwa orang-orang yang sholat itu celaka, ya. Misalkan akhir-akhir misalkan nyampaikan fawailu lil musallin, celakalah orang sholat misalkan, ya. Kemudian wah berarti hari ini mengatakan semua orang yang sholatnya celaka gitu. Apakah maknanya demikian? Tidak, tidak demikian. Begitu juga ketika kita sedang membacakan, ya, hadis Rasulullah SAW, kullu bid'ah dhalalah, setiap bid'ah sesat, ya. Kemudian ditambah pernyataan wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan dalam neraka, bukan berarti mengatakan oh berarti sedang mengatakan semua manusia itu kaum muslimin ada di neraka. Tidak. Tidak demikian maknanya. Ini makna yang salah. Dan ini kesimpulan yang salah dari sebagian orang yang tidak mendengar secara 100% dari apa yang disampaikan atau salah memahami, sehingga menyatakan bahwa Ustaz-ustaz di radio ini atau televisi itu menyatakan semua kaum muslim masuk neraka, mengkafir-kafirkan. Tidak, ya, tidak benar. Ini pernyataan yang salah. Dan perlu diketahui bahwa maksiat bertingkat, kekufuran juga bertingkat, ya. Kekufuran bertingkat. Perlu diperhatikan beda antara hukum sama menghukumi. Beda antara apa? Hukum sama menghukumi. Hukum, perkara yang baru, yang tidak ada contoh dari Rasul, bid'ah, sesat. Tetapi menghukumi orang, fulan dalam neraka, atau sesat, ini perkara lain. Ini perkara lain. Yang ini butuh dengan persyaratan. Dan ini butuh dengan persyaratan yang cukup untuk menghukumi orang. Ya, seperti mengkafirkan orang, misalkan ya. Itu tidak boleh serampangan. Harus ada syurut, sempurna syarat-syaratnya. Juga, apakah tidak ada pembatal atau tidak? Atau ada atau tidaknya ini mawani'nya? Nah, itu. Jadi, bukan berarti ya salah satu ustaz misalkan menyampaikan hadis-hadis seperti ini, langsung dimaknai mengkafirkan kaum muslimin. Ya, ini yang perlu dipahami dan perlu diluruskan dari pemahaman yang menyimpang kemudian dinisbatkan kepada TV Roja atau Radio Roja. Setelah mendapatkan penjelasan ini, kalau misalkan ada orang yang misalkan mengatakan TV Roja, Radio Roja suka mengkafirkan orang-orang Islam, misalkan membidahkan orang Islam serampangan dan seterusnya, maka ya, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, di dunia ini, terlebih lagi di akhirat kelak. Ya. Maukah kalau misalkan seseorang ngomong salah kemudian diikuti orang, pahalanya berkurang? Kan kita tidak mau. Padahal ada hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berbicara tentang seseorang yang tidak benar, yang tidak benar, kan menisbatkan perkataan kepada seseorang, orang itu enggak pernah berkata demikian, apa dosanya? Kata Rasul, adkhalahu Allahu fi radqatil khabal. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke neraka, di nerakanya, di nanahnya penduduk api neraka. Tidak bisa dikeluarkan dari situ, dia tidak bisa keluar dari situ, ya, sampai dia kembali menarik ucapannya. Ngeri sekali berkata dosanya, ya. Jadi enggak boleh kita menisbatkan perkataan kepada seseorang yang orang tersebut tidak pernah berkata atau menyatakan sesuatu, apalagi menyangkut tentang masalah yang besar, ya. Nah, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiya al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang artinya, katakanlah sesungguhnya Rabbku mengharamkan perbuatan yang fawahis, yang keji, baik itu yang nampak atau yang tersembunyi. Wal ithma, perbuatan dosa. Wal baghya bi ghairil haq, perbuatan zalim, menganiaya manusia tanpa hak. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan berbuat syirik, yakni menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menurunkan hujjahnya, keterangan tentang hal itu maksudnya. Wa antakulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan Allah haramkan kalian berbicara tentang Allah dengan tanpa ilmu. Ayat yang mulia ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ya dalam Madarijus Salikin, dia berkata bahwa al-qawlu 'ala Allahi bila 'ilmin ashaddu hadhihi al-muharramati tahriman wa a'dhamuha isman. Ya. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan sesuatu yang pengharamannya paling besar, ya, paling keras, dan a'dhamuha isman, yang dosanya paling besar. Karena apa? Beliau sebutkan karena disebutkan dalam martabat yang keempat. Dalam martabat yang keempat, ya. Dalam martabat yang keempat, saya ringkas ya langsung. Beliau berkata, di mana ya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pertama, kul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ini pertama. Katakanlah sesungguhnya yakni Allah mengharamkan atau Rabbku mengharamkan perbuatan yang keji, yang nampak atau yang tersembunyi. Summan taqala minhu ila ma huwa a'dham minhu. Kemudian pindah ya kepada dosa yang paling besar. Ya, setelah Allah berbicara masalah tadi, Rabbku mengharamkan fawahish, Allah berbicara dosa yang paling besar setelah itu. Ya, lebih besar darinya, yakni al-itsm wal baghy bighairi al-haq. Melakukan kezaliman tanpa hak, al-itsm, dan melakukan perbuatan zalim tanpa hak. Kemudian berbicara tentang dosa yang lebih besar dari itu. Yakni apa? Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bi sultana. Berbuat syirik. Ya. Berbuat syirik. Kemudian berbicara tentang yang lebih besar dari itu. Yakni apa? Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Oleh karena itu beliau berkata, fa hadza a'dhamul muharramati indallah wa ashadduha itsman. Ya, ini adalah sesuatu yang paling besar dari hal yang diharamkan oleh Allah, ya, dan dosanya paling gede. Karena apa? Mencakup dusta atas nama Allah, kemudian menisbatkan kepada Allah sesuatu yang tidak layak, merubah agama, menafikan apa yang ditetapkan oleh Allah, menetapkan apa yang dinafikan oleh Allah, ya, mewujudkan apa yang dibatalkan dan membatalkan apa yang diwujudkan, memusuhi wali Allah dan berwali dengan musuh Allah, mencintai apa yang dibenci Allah dan membenci apa yang dicintai oleh Allah, dan mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan tidak benar, mensifati zatnya, sifatnya, perkataannya, perbuatannya, ya, dengan tanpa ilmu. Makanya ini merupakan hal yang sangat besar dari pengharaman menurut atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, wa huwa aslu syirki wal kufri wa alaihi ussisatil bid'ah wad dalalah. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu merupakan pokok dasar dari kesyirikan dan kekafiran, dan di atas hal inilah bid'ah-bid'ah dan kesesatan-kesesatan berada. Ini rata-rata itu berada di atas al-qawlu 'ala Allahi bila ilm, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Oleh karena itu, kullu bid'atin mudillatin fid din asasuha al-qawlu 'ala Allahi bila ilm. Kata Ibnu Qayyim bahwa hal bid'ah, yakni mengada-ada dalam urusan agama, dalam agama asasnya adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Oleh hadza tabdan nakirus salafi wal a'immati laha. Oleh karena itu, kaum salaf itu sangat keras pengingkarannya. Para a'immah juga sangat keras pengingkarannya. Ya. Mereka di ujung bumi dunia yang bagian berbicara yani, dan mentahzir ya, dari fitnah mereka, asyaddat tahzir ya, dan dalam mengingkari mereka ya, tidak seperti pengingkaran mereka dalam masalah perbuatan fawahish. Ini fawahish yani perbuatan dosa ya, zulum dan udwan. Karena apa? Karena kemudaratan yang ditimbulkan dari bid'ah ya, ini lebih asyad, lebih keras ya, lebih besar. Dan waqad ankara ta'ala ala man nasaba ila dinihi tahlila shay'in aw tahrimahu min 'indihi bila burhan Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingkari yang mengingkari orang yang menisbatkan kepada dirinya yang menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu ini tanpa dalil. Di mana Allah berfirman dalam surah An-Nahl 116, wa la taqulu lima tasifu alsinatakum alsinatukumul kadhib hadha halalun wa hadha haram litaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhib la yuflihun. Janganlah kau berkata dengan apa yang kau sifati dengan lisan-lisan kalian ya, dengan kedustaan, ini halal, ini haram, untuk mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah katakan sesungguhnya orang-orang yang mengada-ada kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah beruntung. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ana baca dalam kesempatan yang mulia ini ya, ana kira cukup sampai sini ya. Ana kembalikan ke Ari untuk mendampingi kita. Nah, baik, saya terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan khasanah ilmu kita semuanya, dan kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan di setiap mengikuti pelajaran-pelajaran bersama asatidah kita. Ikhwatul Islam rahimani Allahu ayyakum, kini saatnya bagi Anda yang ingin bertanya silakan melalui line telepon di 0218236543 atau via telepon atau via pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan terlebih dahulu Ustaz dari pesan singkat dari Abdullah di Kertajaya yang bertanya. Ustaz, apakah nanti yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berbuat bid'ah dalam masalah akidah saja? Atau tidak ada perbedaan antara bid'ah amaliyah dan akidah? Silakan. Nah, barakallahu fiik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la haula wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Nah. Di hadis itu ya, Rasulullah SAW berkata suhkan suhkan liman baddalu ba'di. Ya. Menjauhlah, menjauhlah bagi orang yang merubah-rubah agama setelahku. Ya. Ini Rasulullah SAW katakan ya, di hari kiamat, di mana ada sekelompok ya, dari umat Islam ya, yang mereka itu diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, karena mereka adalah orang-orang yang disifati oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dengan badal, yakni merubah-rubah agama. Nah, kalau dari kita lihat apa yang disabdakan Rasulullah SAW, ya, merubah-rubah secara umum, merubah-rubah secara umum, ya. Jadi, tapi khususnya atau terutamanya adalah dalam bid'ah akidah, dalam bid'ah akidah, yang disebutkan oleh ulama seperti Rafidah, kemudian Khawarij dan yang lainnya, ya. Jadi disebutkan oleh para ulama tentang mereka. Mereka adalah orang-orang yang suka merubah-rubah agama Allah, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, Allah alam bissawab. Nah. Pertanyaan berikutnya masih kami bacakan dari pesan singkat. Pertanyaan dari Abdullah di Bengkulu, Ustaz. Ketika kita bertanya mengenai dalil sebuah amalan, maka disampaikan bahwa dalilnya ada dan dikiaskan dari hadis lain. Pertanyaan saya Ustaz, bagaimana aturan mengkiaskan tersebut? Apakah dibolehkan dan apakah aturan dalam melakukan kias? Iya. Nah, kias dalam agama ada. Kias dalam agama ada dan dalilnya banyak dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya. Juga dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang kias itu banyak sekali. Ya. Seperti ada seorang yang datang ke Rasulullah SAW, ya, melihat ibunya, ibunya kan sudah meninggal. Kalau misalkan dia hidup mau haji, apakah boleh aku hajikan? Ya kan? Terus Rasulullah SAW mengkiaskan kalau misalkan dia punya utang, apakah mau dibayarkan utangnya? Iya, kan gitu. Yang Rasulullah SAW mengkiaskan dengan itu. Kemudian juga seperti sahabat, ya, yang merasa takjub, aneh, heran, ya, kenapa berhubungan suami istri dapat pahala, ya kan? Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu, ya kan? Wahai Rasulullah SAW, apakah salah satu di antara kita, ya, melampiaskan syahwatnya? Kemudian kata dia mendapatkan pahala, wahai Rasul. Kemudian Rasulullah SAW berkata, bagaimana pendapatmu dengan seseorang yang apabila meletakkan sesuatu kepada yang haram, apakah dapat dosa? Tentunya dapat dosa. Nah, ini dikiaskan, ya. Tetapi kembali, ya, yang mengkiaskannya juga harus berilmu, bukan hanya asal kias-kias dan serampangan, ya. Itu dikembalikan kepada usul ilmu, usul fikih kita belajar, nanti ada pelajaran kias khusus di situ. Nah. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat untuk Abdullah di Palembang yang bertanya tadi, di Bengkulu, mohon maaf. Dan pertanyaan berikutnya dari Ibu Iim di Bandung yang bertanya, apakah termasuk amalan yang mengada-ngada jika setiap malam Jumat di masjid selalu mengadakan istighosah? Dan kalau ada pengajian malam sampai jam 3 pagi pengajian, Ustaz. Iya, iya. Nah, tentunya, ya, setiap perkara yang tidak ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, maka tidak diperkenankan oleh kita, ya, atau tidak diperkenankan bagi kita untuk mengarang-arang, mengada-ada, ya, karena agama itu dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kita tahu bahwa tadi sudah sangat jelas, ya, di mana ada hadis Anas, ya, di mana ada sahabat yang dia bilang, ana mau sholat malam terus, tidak tidur, kan gitu, sholat malam terus, tidak tidur. Satunya puasa terus, enggak buka. Satunya tidak mau menikahi wanita. Satunya enggak mau makan daging. Ya. Maka Rasulullah SAW ketika tahu, ya, Rasul menyampaikan itu tidak benar. Dengan perkataan beliau SAW, adapun saya makan. Puasa makan. Sholat malam tidur. Tidur malam buat tidur. Sholat malam. Nah, gitu. Kemudian menikah dengan wanita. Kemudian satu lagi apa tadi, makan daging. Dan Rasul berkata, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku bukan termasuk golonganku. Nah, tentang perkara yang diadakan tadi, ya, maka ditanya, hendaknya setiap orang yang melakukan perbuatan kemudian menisbatkan kepada agama Islam, tanya dalilnya. Tanya dalilnya. Ya, dan bertanya tentang dalil bukan sesuatu yang picik, sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang. Ini ada orang sebagian kelompok misalnya gitu, ya, atau ada orang mengatakan kalau melakukan sesuatu ditanya dalilnya, dalilnya ini picik. Tidak seperti itu. Ya, bertanya tentang dalil menunjukkan dia itu adalah orang yang semangat, ingin tahu sunnah dan menuju pada kebaikan. Karena ada kaidah dari ulama, ya. Mereka kaidahnya ittifaq, mujma, disepakati oleh ulama. Apa kaidahnya? Al-aslu fil ibadati al-hazru. Hukum asal ibadah itu terlarang. Hukum asal ibadah terlarang. Ya. Illa ma dalla ad-dalilu ala syar'iyyatihi. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya hal tersebut. Ya. Oleh karena itu ketika ada salah satu di antara kita melakukan sebuah amalan, dia katakan ini wajib atau ini bagus, ini sunnah, kemudian dinisbatkan ke Islam, tanya dalilnya. Dan dalil dalam Islam ada Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas, ya, tanya. Ya. Ada tidak keterangannya dari Al-Quran? Rasulullah SAW contohkan tidak. Ya. Kemudian bagaimana pendapat ulama dan seterusnya. Ya, karena apa? Kita harus hati-hati jangan sampai kita membuat perkara yang baru, sebagaimana orang-orang Nasara bikin rohbaniyah yang kata Allah, ma katabnaha alaihim. Kami tidak wajibkan atas mereka, mereka bikin sendiri, kata Allah. Bikin apa? Gak mau nikah, laki-laki gak beristri, ya. Kemudian wanita tidak bersuami, kemudian berdiam di biaranya, ya. Ini Allah katakan ma katabnaha alaihim, ya. Allah katakan warahbaniyatan ibtada'uha, rohbaniyah yang mereka ada-adakan, kami enggak wajibkan mereka, ya. Kemudian kaum musyrikin, ya. Allah katakan ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham, kami sekali-kali, Allah sekali-kali tidak mensyariatkan kepada mereka syariat bahirah, sa'ibah, wasilah, dan juga ham. Itu semua diada-adakan lewat hawa nafsu mereka, ra'yu mereka, akal mereka, kemudian mengatakan ini kan baik, dan seterusnya, tidak melihat kepada sunnah Rasul yang mulia, alaihi salatu wassalam. Jadi pertanyaan tadi, saya kembalikan, hendaknya ditanya kepada yang melakukannya, ada tidak dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah dan contoh dari Rasulullah SAW. Kalau tidak ada contohnya, maka hendaknya dijauhi. Nah, baik, terima kasih Ustaz atas nasihat dan jawaban yang Ustaz berikan untuk ibu yang bertanya. Berikutnya kami undang Anda via telepon. Silahkan 0218236543. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mananya? Dengan Ummu Fajri di Sumatera Barat. Silakan Ummu, pertanyaan. Iya, begini Ustaz. Iya. Misalnya kita ingin istiqomah berpuasa. Sementara malamnya kita kan sahur. Jadi badan kita enggak enak gitu. Jadi kita ingin istiqomah. Jadi niat kita kalau seandainya besok puasa, kalau enggak kuat berhentiin aja. Jadi kalau kuat diteruskan. Tapi boleh dibikin Ustaz. Baik, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Puasa ada dua, ya. Puasa yang wajib dan puasa yang sunnah. Atau puasa karena nazar, ya. Wajib karena nazar, ya. Dan karena qada. Baik. Kalau puasa yang wajib, ini kita berniat sebelum fajar. Ya, fajar shadiq harus ada niat. Karena kata Rasul, barang siapa yang berpuasa, ya, barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Tidak ada puasa baginya, ya. Puasa wajib ini beda dengan sunnah tadi, ya. Dia wajib tidak melakukan dosa. Dan wajib niatnya qobla, yakni qobla fajar. Nah, dan tidak boleh dibatalkan dengan sebab yang uzur yang tidak syar'i disebutkan, ya, pembatal puasa seperti makan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, kemudian hubungan intim suami istri, yakni jima maksudnya, ya. Nah, ini enggak boleh. Adapun puasa sunnah, misalkan orang mau tadi mau istiqomah dengan puasa sunnah Senin Kamis misalkan, ya. Senin Kamis. Nah. Kemudian ketika tidak sahur, dia enggak kuat misalkan atau berat, ya. terberat, dia mau batalkan, boleh. Boleh. Dan ini pernah ditanyakan oleh banyak ulama, kepada banyak ulama. Ya, boleh tidak membatalkan puasa sunnah? Boleh. Ya, karena tidak wajib. Kan gitu. Dan juga kalau misalkan seseorang berniat, yakni di pagi atau setelah fajar atau waktu duha, pas pulang dari masjid, pulang ke rumah, saya mau puasa nih hari ini misalkan gitu ya, laki-laki misalkan, puasa. Nah gitu. Kemudian di antara hukum puasa juga seorang wanita yang puasa harus ada izin kepada suami puasa yang sunnah. Karena apa? Nanti ini mengganggu hak suami tidak, kan gitu. Ya kan? Kalau misalnya suami membolehkan, silakan puasa, boleh. Tapi kalau kata suami, enggak, ya, misalkan ada keperluan saya sama anti, misalkan, di siang hari, itu tidak berpuasa. Tidak berpuasa wanita tersebut. Ya. Jadi, apa yang ditanyakan tadi, dari berupa, boleh tidak berpuasa, kalau misalnya enggak kuat, boleh. Ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepada umum yang bertanya dan diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib dan yang sunnahnya, dan bisa menjauhkan diri dari dosa-dosa, dari maksiat. Nah. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Berikutnya silakan di 0218236543 kami tunggu kembali. Halo. Halo. Dengan Bapak siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Muslimin yang anak di Kalimantan Barat. Ya, silakan Pak Muslimin pertanyaannya. Iya, silakan. Pertanyaannya gini, Ustaz. Bid'ah ini kan terbagi dua. Ada yang mengatakan bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Kalau saya pernah membaca itu kitab dari Imam Nawawi, itu mengatakan ada bid'ah hasanah itu, Ustaz. Yang dikatakan bid'ah hasanah seperti apa itu? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, tentang pembagian bid'ah ya, kepada bid'ah dolalah dan bid'ah hasanah, memang sebagian ulama seperti yang disebutkan tadi ya, ada yang mengatakan bid'ah hasanah, bahkan ada yang mengatakan bid'ah terbagi lima, bid'ah yang wajibah, yang mustahabbah, yang sunnah, yang kemudian makruh, dan yang haram, muharram, dan seterusnya ya. Tentunya kalau kita kembali kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, Rasul katakan kullu bid'atin dolalah. Ya, setiap bid'ah itu tersesat. Ya. Setiap bid'ah itu tersesat. Artinya bid'ah itu tidak ada yang baik. Tetapi bid'ah itu adalah sebagaimana perkataan Rasulullah SAW adalah dolalah. Nah. Dan ini tentunya ya, kita harus tentunya banyak membaca dari buku-buku para ulama tentang masalah ini. Ada buku yang bagus, ini ditulis oleh Syali Hasan, Ilmu Usul Al-Bid'ah, yang tentang dasar-dasar bid'ah ya. Jadi juga kitabnya Imam Syatibi ya, tentang definisi bid'ah ya, di mana beliau mendefinisikan bid'ah itu adalah kata beliau, sebuah ibadah ya, ya, yang tidak disyariatkan ya. Jadi sebuah urusan yang diada-adakan dalam masalah din, dalam masalah agama, sebuah tariqah, sebuah jalan. Kata beliau, tariqatun fid din, sebuah jalan yang ada dalam urusan agama. Tariqatun fid din tudahi at-tariqata asy-syar'iyyah, yang menyerupai atau juga bisa diartikan yang melawan ya, tariqah syar'i yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi at-ta'abbudi lillahi 'azza wa jal. Yang dimaksudkan dari melakukannya untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullahu taala dalam kitab Al-I'tisam. Ya. Jadi bid'ah itu fid din, dalam urusan agama. Ya. Adapun dalam urusan dunia, maka tidak, urusan dunia tidak, ya. Seperti misalkan bangun sekolah, kemudian naik mobil. Dulu Rasul pakai apa? Rasul pakai kuda atau keledai, ya. Unta misalkan di zaman Rasul, ya. Nah, itu urusan dunia. Adapun urusan agama harus kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau yang dimaksud dengan bid'ah hasanah adalah urusan dunia, maka tidak mengapa. Ya. Tapi kalau urusan agama, tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Ya. Nah, seperti contohnya lagi, ya. Bid'ah dalam urusan dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah masuk kota Madinah. Kemudian melihat kaum muslimin, ya, mengawinkan kurma, putiknya dan seterusnya supaya hasilnya berlimpah. Kata Rasulullah SAW, ya, tidak mesti seperti ini. Akhirnya mereka nurut sama Rasul. Akhirnya apa? Setahun itu rusak panennya. Ha. Kemudian mereka mengeluhkan ke Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW berkata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu perkara dunia kalian. Kalian lebih tahu dari tentang perkara dunia kalian. Artinya apa? Perkara dunia itu diserahkan kepada manusia, ya kan? Adapun perkara agama, Allah utus Rasulullah SAW. Yang hendaknya umat manusia mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah Alam Bishawab. Ini saja akhir yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan manfaat, ya. Dan saya minta maaf atas banyaknya kekurangan, tentunya. Dan mudah-mudahan apa yang kita baca, ya, bermanfaat buat kita dan menambahkan ilmu. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita Ustaz Abu Yala Kurnia di LC. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan atas waktu dan ilmu beliau, dan juga diberikan kesehatan sehingga kita dapat berjumpa kembali bersama Ustaz di kesempatan Kamis pagi yang akan datang. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada. Semoga perjumpaan kita ini perjumpaan yang diberkahi Allah, dimudahkan kita untuk memahami setiap pelajaran, dimudahkan langkah kaki kita untuk mengerjakan kebaikan dan mengamalkan ilmu tersebut. Terima kasih, dan kita akan akhiri perjumpaan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.